Master Serikara and Mrs. May Performance. Are you ready? Okay, let's go. Aku takkan ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah. Ternyata salah. Ingin diriku jadi seperti mereka, agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah. Put your hands for Edgar Basilano performance remix.